Kenapa diancam demikian besar? Karena perbuatan segelintir kaum muslimin akan mencoreng muka seluruh kaum muslimin ini. Islam dijelekkan dan membuka pintu lebar bagi musuh-musuh Islam untuk memburukkan Islam. Tertuduhlah Islam sebagai apa? Teroris. Lalu dilihat ciri-cirinya. Wah, jenggotan. Teroris. Lalu celana ngegantung. Nah, ini ciri-cirinya. Lalu pakai ini. Padahal semua itu jenggot perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sudah buka jemaah, perintah Nabi. Dan ini salah satu bagaimana kita mempertontonkan kepada orang-orang kafirin dan musyrikin ketaatan kepada Nabi yang mulia. Saya pakai ini. Celana laki-laki tidak boleh lewat sampai mata kaki. Nabi yang mulia perintahkan. Karena sifat orang-orang yang sombong, celananya korun, kainnya korun, Firaun dan lain-lain, itu melebihi mata kaki. Ma'asbara minal ka'bain fafinnar, kata Nabi SAW. Yang di bawah mata kaki, an-nar, neraka. Berarti boleh semata kaki. Yang tidak boleh lewat dari mata kaki. Itu bukan ciri teroris, tapi musuh-musuh Islam ambil kesempatan karena perbuatan segelintir kaum muslimin yang ingin memperjuangkan menegakkan syariat Islam tetapi dengan cara-cara yang batil. Tidak boleh membunuh jiwa kafirin yang salah satu di antara tiga tadi tanpa hak, yang telah dijamin keamanannya, yang telah membayar jizya kafir dhim, yaitu yang tinggal di negeri kaum muslimin. Dan yang ada ikatan perjanjian damai. Mereka datang ke negeri kita, bebas, dijamin. Kecuali mereka mengadakan pelanggaran, mereka membuat onar. Kan ada sanksi. Dan itu sangat memalukan. Karena itu diancam mereka dengan ancaman yang sangat berat. Hati-hati pemuda-pemuda yang ikut-ikut ajaran-ajaran yang seperti itu. Karena itu kita kaum muslim secara keseluruhan, saya katakan pemuda karena seringkali pemuda dipengaruhi semangatnya sangat tinggi, tapi bodoh. Nah, ini yang ekstrim berlawanan. Ada yang lawan lagi, sangat mengurangi hak, mengatakan semua agama sama. Seperti kelompok para Madinah, Jil dan lain-lain, bertolak belakang. Dua-duanya batil, dua-duanya sesat. Yang satu melampaui batas, yang satu mengurangi hak. Kan ada dua-duanya itu, dua-duanya satu. Yang sebagian bom sana, bom sini, kafir semuanya. Yang satu orang kafir dianggap Islam. Perkawinan beda agama, perempuannya muslimah, lakinya non muslim, boleh. Yang satu ekstrim lagi, yang satu ini semua kafir, yang selain dari mereka kafir, kita ini kafir. Karena itu kalau mati di bom nggak apa-apa. Lihat, man qatala nafsan mu'ahadan, barang siapa yang membunuh jiwa mu'ahad yang ada ikatan perjanjian. Bagaimana kalau yang mati itu orang-orang muslim yang terkena bom, dan orang muslim ini orang du'afa, al-masakin, al-fuqara, dari orang-orang yang dhaif, dari para pekerja, mati. Luar biasa, ini kedurhakaan yang sangat besar. Apa yang menyebabkan demikian? Penyimpangan dari cara beragama. Kan dua sisi bertolak belakang itu. Yang satu sangat ekstrimnya betul. Kita akan menegakkan syariat Islam, tapi dengan cara yang batil. Ini terbit dari orang-orang pergerakan. Pergerakan itu banyak sekali. Yang satu lagi mengurangi hak. Yang satu gulu, yang satu mengurangi hak. Bertolak belakang. Mereka ini saling laknat, saling memusuhi satu dengan yang lain, antara kelompok ini dengan kelompok para Madinah dengan jil. Yang ini mengkafirkan semuanya. Ada kelompok-kelompok yang selain dari mereka kafir, bahkan najis. Yang ini semuanya dianggap Islam.